Sekolah gue dewe,

Tresno mugi naryo tombo susajroning batinku wong bagus antep no rasa atimu tresno Madep mantep mung kowe. Tenane Mas. Orang liya.

hati was tak kondeli tenanan sayangku wis kurang-kurang cepemong dadi aku mau jadi pedunia. Rivalina Indra. Terima kasih. Tresnaku tanpa rambutku, mong tinggal Siti kuatir cerita iki.